Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. Alaikum warahmatullahi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita di pekan yang ketiga dari kuliah Mafatih Halil Masjid Al-Muhajirin Wal-Ansar. Kita masih di pembahasan kitab Al-Manzum Al-Mimiyah Fil Wasaya Wal-Adab Al-Ilmiyah karya Al-Allamah Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami Rahimahullahu Ta'ala. Pada pagi hari ini insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan di bait syair yang ke 133 pada halaman 72 dari buku panduan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-wasiyatu bisunnah, wasiat agar berpegang dengan sunnah. Iya, di dalam pasal ini penulis rahimahullahu ta'ala akan menyampaikan beberapa wasiat yang penting seputar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menghafalnya, memahaminya, menyebarkannya dan mengajarkannya, serta beliau terangkan bagaimana kedudukan sunnah itu dan kedudukan serta kemuliaan orang-orang yang berpegang dengan sunnah. Baik, beliau memulai dari bait syair yang 133 hingga 141 menjelaskan beberapa sifat dari ahli hadis, orang-orang yang berpegang dengan sunnah. Dan di sela-selanya tentunya ada kalimat-kalimat indah dari penulis. Kita tidak poinkan di sini karena akan datang nanti penegasan di tempat yang lain oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Tapi kita akan jelaskan beberapa hal dari kalimat-kalimat yang berlalu di ucapan penulis. Jadi pokok pembahasan sebagaimana yang tertera di dalam buku panduan. Baik, Kata beliau rahimahullahu taala, irwil haditha walazim ahlahu fahumul najun nassan sarihan lirrasul numi samit manabirahum wahmil mahabirahum walzam akabirahum fi kulli musdahimi usluk manarahum walzam syiarahum wahtut rihalaka in tanzil bisuhihimi humul udulu lihamdil ilmi kaifa wahum ulul makarimi wal akhlaki wal syiami humul afadilu hazu khairu manqabatin humul ula bihimud dinul hanifu humul baik humul ula wawinya tidak dibaca ya humul ula bihimud dinul hanifu humi humul jahabidut humul jahabidatul a'lamu ta'rifuhum بين الأنام بسيمابهم ووسمهم هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم هم البلور ولكن لا أفول لهم بل الشموس وقد فاق بنورهم وقد فاق بنورهم لم يبق للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رنسهم baik jadi di sini semuanya ada 8 sifat untuk apa namanya ahli hadis. Pertama ada 7 sifat ya tentang ahli hadis. Yang pertama terkait dengan masalah periwayatan hadis, riwayatul hadis, mulazamatu ahlihi wasuluki atau wasuluku manarihim. Periwayatan hadis. Kemudian mulazamah dengan ahli hadis serta menempuh menarah mereka, menempuh jalan mereka. Kemudian disifatkan ahlul hadis bahwa mereka yang selamat. Ahlul hadis juga mereka adalah al-udul, orang-orang yang adil, dan disifatkan bahwa mereka adalah humatul hadis, penjaga hadis, dan mereka adalah al-jahabidah al-alam, para jihbid yang terkenal. Kita akan terangkan nanti apa makna jihbid. Kemudian diterangkan juga bahwa mereka adalah Nasiruddin yang menolong agama ini, dan mereka adalah matahari-matahari dan bulan-bulan di tengah manusia. Baik. Kata beliau rahimahullah di bait syair yang ke-133. Irwil haditha, riwayatkanlah hadis. Walazim ahlahu, dan mulazamalah. Andainya engkau bermulazamah dengan ahlinya. Kenapa? Fahum an-najuna. Karena mereka ini ahli hadis, fahumun najuna. Mereka adalah orang-orang yang selamat. Nassan sarihan. Itu nas sarih dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam numi disandarkan kepada beliau. Iya. Kata numi itu artinya disandarkan dari ucapan Nabi. Itu bahasa ya dipakai di dalam ilmu hadis. Jadi kalau hadis yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak bahasanya. Kadang dikatakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kadang dikatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatan, kadang disebut riwayatan. Kadang disebut wa ma numiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipakai kata numi. Di sini beliau pakai kata numi, disandarkan. Jadi itu bahasa-bahasa dipakai oleh ahli hadis. Dan biasanya penulis beliau membawakan sisi balaghah. Karena di sini beliau berbicara tentang ahli hadis, beliau pakai kalimat-kalimat yang biasa digunakan oleh ahli hadis juga. Iya. Jadi beliau katakan irwil hadis. Riwayatkanlah hadis itu. Riwayatkanlah hadis tersebut. Ini anjuran untuk meriwayatkan hadis. Di mana seorang itu mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lengkap, secara utuh, dia pastikan teksnya, kemudian dia hafal. Lalu dia sampaikan. Itu namanya riwayat. Iya. Itu namanya riwayat. Sebab seorang ketika meriwayatkan hadis itu sudah melalui proses. Yang pertama dia talaqqi hadis itu, dia terima. Kemudian yang kedua dia dhabit terhadap hadis tersebut. Dia sudah pastikan hadis yang dia terima ini apakah dari hafalan atau dari tulisan. Setelah itu dia sampaikan. Iya. Jadi ketika penulis mengatakan riwayatkan hadis, itu sudah mencakup seluruh proses itu tadi. Baik. Riwayatkan hadis. Walazim ahlahu. Dan mulazam ahla kamu dengan ahli hadis. Dan yang kau bermulazama dengan ahli hadis. Ini dalam definisi siapa ahli hadis. Siapa ahli hadis? Umumnya kalau dikatakan ahli hadis itu adalah orang yang menyibukkan diri dengan ilmu hadis. Dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi sebenarnya ada definisi lain dipakai. Ahli hadis itu penamaan lain untuk ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu kadang dinamakan sebagai ahlul hadis, kadang dinamakan sebagai al-firqatul najiyah, kadang dinamakan sebagai at-taifatul mansurah. Iya. Tapi dikatakan sebagai ahli hadis karena memang ciri khas mereka berpegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang berpegang dengan ra'yinya, dengan pendapatnya. Kalau dia banyak memakai pendapat, itu disebut ahli ra'y. Iya, tapi kalau di setiap urusan, di pembahasan agama, dia berdalilkan dengan ayat dan hadis, maka dikatakan dia sebagai ahli hadis. Sebagai ahli hadis. Baik. Karena itu dalam istilah ahli hadis, itu ada penggunaan. Jadi kalau ahli hadis bermakna ahli sunnah, orang yang lurus akidahnya, bagus manhajnya, bagus manhajnya di atas jalan as-salaf, maka disebut ahli hadis. Walaupun dia tidak punya riwayat hadis. Dia tidak punya riwayat apa? Hadis. Dan ada istilah ahli hadis itu untuk orang yang menyibukkan dirinya dengan menghafal riwayat-riwayat dan menyampaikan riwayat tersebut. Nah, ini kapan dia dianggap sebagai ahli hadis? Nah, ini dari masa ke masa berbeda-beda ukurannya. Kalau di masa Imamul Bukhari misalnya, ya orang yang menghafal 100 hadis, 200 hadis itu belum tentu disebut ahli hadis. Belum tentu disebut sebagai apa? Seorang yang ahli. Tapi kalau dia hafal seperti 100 ribu hadis, 200 ribu hadis, nah itu disebut sebagai ahli hadis. Tapi belakangan turun, dari masa ke masa turun syarat-syarat tersebut. Dan ini ada pembahasannya di dalam buku-buku mustalah hadis. Insyaallah taala nanti akan datang ya sebagian pembahasan tentang ilmu mustalah di kajian kita nanti terhadap kitab Al-Bikuniyah di program ini. Baik. Jadi beliau anjurkan untuk mulazamah dengan ahli hadis. Ya, sebab seorang itu terpengaruh dengan siapa yang dia bermulazama dengannya. Ya, kalau dia terpengaruh, terbiasa dengan ahli hadis, maka itu menjadi pembawaannya. Menjadi pembawaannya. Itu kelihatan sekali ya dari akhlak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kalau kita rajin baca Kutubus Sittah, Kutubus Sunnah, buku-buku yang memuat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seakan-akan kita hidup di masa Nabi dan para sahabat. Seakan-akan kita hidup di masa Nabi dan para sahabat. Kita melihat dengan gamblang dan jelas bagaimana kehidupan para sahabat itu. Tidak pernah mereka berucap dari ra'yi mereka, dari pendapat mereka. Kalau ditanya sesuatu, dia pasti sampaikan, saya mendengar Nabi berucap begini. Nabi bersabda tentang itu begini. Semuanya dengan dalil, dengan hadis. Itulah jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi mulazamah dengan ahli hadis itu memberikan berbagai manfaat, berbagai pengaruh. Ya. Jadi beliau sebutkan riwayatkan hadis dan mulazamah terhadap ahli hadis, kenapa? Fahumun najuna. Mereka adalah yang selamat. Lafzan sarihan lir rasul numi. Sebagai suatu nas yang tegas disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan nas yang dimaksud oleh penulis rahimahullahu taala itu adalah hadis yang memiliki berbagai jalur. Bahkan sebagian ulama menggolongkannya ke dalam hadis yang mutawatir. Iya. Beberapa sanadnya hasan dan seluruh jalur-jalurnya kalau dikumpulkan tidak diragukan bahwa ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Waftaraqatil nasara ala 72 firqah. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah." Iya. Kulluha fin nar illa wahida. Wahiyal jama'ah. Akan terpecah umatku menjadi 71, akan terpecah orang-orang Yahudi menjadi, atau telah terpecah orang-orang Yahudi menjadi 71 golongan. Dan telah terpecah orang-orang Nasara menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Lebih banyak lagi. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa perpecahan di tengah manusia itu sunnatullah, takdir dan ketentuan Allah. Untuk apa? Menguji manusia. Untuk menguji manusia. Dan untuk menampakkan mana yang hak dan mana yang batil. Dan untuk menunjukkan keistimewaan jalan yang hak itu. Iya. Tapi alhamdulillah di tengah ketentuan Allah akan adanya perpecahan, kita tidak dibiarkan begitu saja kebingungan, tidak. Tetap ditunjukkan jalan yang lurus. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulluha finnar illa wahida." Semuanya dalam neraka kecuali satu. Nah, yang satu ini yang selamat. Inilah yang dibahasakan oleh penulis di sini sebagai an-najun. Mereka adalah orang-orang yang selamat. Mereka adalah orang-orang yang selamat. Siapakah mereka? Di dalam hadis ada tafsirnya. Wahiy al-jama'ah. Mereka adalah al-jama'ah. Ya. Nah, di sini banyak yang keliru memahami al-jama'ah. Kenapa banyak yang keliru memahami al-jama'ah? Sebab dia tidak mengerti tentang liku-liku agama ini dan kedetailan syariat. Banyak didominasi oleh kejahilan. Sehingga muncul berbagai kelompok menamakan dirinya jemaah tersendiri. Setiap jemaah ada pimpinannya. Setiap jemaah ada pimpinannya, dibaiat, ditaati seperti umumnya pimpinan negara. Iya, dan mereka tidak mengerti bahwa itulah yang sebenarnya dikatakan perpecahan. Dia membuat jemaah di dalam jemaah. Karena jemaah di dalam istilah syariat itu hanya ada dua. Tidak keluar dari dua hal. Betul memang ada beberapa kalimat di tengah para ulama tentang makna jamaah, tapi seluruh ucapan ulama as-salaf tentang makna jamaah itu tidak keluar dari dua hal. Iya. Yang dibahasakan oleh Al-Khattabi rahimahullahu taala dengan jamaah abdan, jamaah dalam badan, dan jamaah dalam al-haq, kebenaran. Iya. Jemaah dalam badan maksudnya kaum mukminin seluruhnya, badan-badan mereka itu berjamaah berkumpul di bawah kepemimpinan pimpinan negara. Ini makna yang pertama dari makna al-jamaah. Berkumpul di bawah kepemimpinan negara. Kemudian yang kedua dari makna al-jamaah adalah jama'atul haq, jama'ah kebenaran. Jemaah kebenaran ini, inilah yang ada penafsirannya di sebagian riwayat hadis ini. Jadi ketika Nabi ditanyakan siapa yang selamat, kata beliau, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi jemaah kebenaran itu adalah jalannya Nabi dan jalan para sahabat. Nah, mereka itulah ahlu hadis. Karena itu kata Imam Ahmad dan selainnya, kalau mereka bukan ahli hadis, saya tidak tahu siapa lagi mereka. Saya tidak tahu siapa lagi mereka. Dan mereka itulah yang disebut sebagai as-sawadul a'zam, barisan terbesar di tengah umat ini. Karena para sahabat di atas al-jamaah, dan mereka adalah yang terbesarnya di tengah umat ini. Karena itu mereka dikatakan sebagai as-sawadul a'zam. Iya. Jadi ini dua penafsiran al-jamaah, tidak ada makna yang ketiga. Kalau al-jamaah di makna yang pertama, jemaah kebenaran, pimpinannya cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau jemaah bermakna jemaah yang kedua, jemaah badan, pimpinannya adalah pimpinan negara. Yang syah sebagai pimpinan negara. Karena itu tadi saya katakan bahwa hakikatnya kalau ada kelompok yang bikin jemaah di dalam negara yang dipimpin oleh seorang muslim, artinya dia buat jemaah di dalam jemaah, memecah belah namanya. Ya, dan mereka inilah sebenarnya yang dikatakan orang-orang yang mati jahiliyah. Itu ada sebagian jemaah begitu ya. Dia bacakan hadis, "Wa man faraqal jamaa'a qaila syibrin mata mata mitatan jahiliyah." Ya, begitu cara dia motivasi, dia berikan apa namanya ancaman kepada pengikutnya. Siapa yang keluar dari jemaah, maksudnya jemaah kami, ya, jemaah mereka. Siapa yang keluar dari jemaah kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Jadi dianggap orang yang tidak ikut jemaah dia itu kalau mati, mati apa? Mati jahiliyah. Dan ini tidak masuk akal. Ya, kamu bikin jemaah, saya juga bisa bikin jemaah. Sana juga bisa bikin jemaah. Kalau semuanya mengaku seperti itu, apa bedanya? Tidak ada hak yang membedakan. Dan syariat tidak pernah datang seperti itu agama ini. Agama ini selalu jelas. Kalau memberikan tuntunan sesuatu, sesuatu yang jelas, bukan hal yang tidak terang seperti itu. Jelas ya? Karena itu jemaah yang dimaksud adalah pimpinan negara. Ukurannya seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad, kalau kamu masuk ke sebuah negeri, kamu tanya mana pimpinan negara, semua menunjuk ke sana, itulah pimpinan negara namanya. Ya. Bukan menganggap dia punya pimpinan negara berjamaah, tapi kalau ditanya mana pimpinannya, oh belum muncul sekarang. Ya. Pimpinannya lagi bersembunyi. Ini yang sering kadang bikin gerakan-gerakan di bawah tanah, pergerakan rahasia, dibangun di atas pemikiran yang keliru ini. Jadi dianggap orang lain itu mati jahiliyah. Padahal hakikatnya kalau dia terapkan hadis itu, dia pahami dengan benar, mereka yang bikin jemaah ini itulah yang sebenarnya keluar dari jemaah. Dan kalau mereka yang mati jahiliyah. Mereka yang mati jahiliyah. Nah, ini yang dipahami oleh para ulama dari masa ke masa tentang mana jamaah. Tidak yang keluar dari mana itu. Iya. Karena itu ilmu syariat sangat kuat. Ilmu syariat itu kalau seorang belajar itu jelas, terang, tidak ada keraguan, tidak ada perbedaan antara ulama belakangan dan ulama sebelumnya. Dia bukan pendapat datang dari satu kelompok saja, dari satu golongan saja, tapi dia adalah hal yang berjalan, dibangun dari masa ke masa. Karena agama ini sebagaimana yang telah kita pelajari, dia adalah warisan para nabi, ya, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Baik. Jadi ini maksud nassan sharihan, nas sharih bahwa mereka adalah para sahabat, ahli hadis itu mereka adalah an-najun. Mereka adalah orang-orang yang selamat. Iya. Dan juga ada hadis di dalam hadis mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan selainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina lal haqq, la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Akan terus-menerus ada satu kelompok dari umatku yang tampak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka. Siapa yang menyelisihi mereka dan siapa yang memusuhi mereka atau menggembosi mereka hingga datang hari kiamat. Ini disebut sebagai kelompok yang terus menerus menampilkan kebenaran. Dan ini sifat yang lain dari ahli hadis. Mereka adalah ta'ifal mansurah. Kebenaran itu selalu ada di setiap generasi, selalu ada dari ahli hadis. Cuma yang menjadi masalah jumlah saja. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau di masa para sahabat, yang mendominasi itu adalah ilmu. Jadi kalau ada yang menyimpang dari jalan para sahabat, ketahuan orang-orang yang tersesat itu. Ya, seperti kisah Sobiq bin Uthal atau Sobiq bin Asal, ketika dia berbicara tentang Al-Quran, nah itu kelihatan penyimpangannya di tengah banyaknya orang di atas sunnah. Ya. Kemudian masuk generasi tabi'in juga seperti itu. Sampai kata Ibnu Sirin, ya, kami dulu itu tidak membedakan. Kalau ada hadis kami dengar, langsung kami ambil saja hadis itu. Lam yakunu yas'aluna al-isnad. Tidak pernah mereka tanya tentang sanadnya, dari mana kamu ambil. Tapi falamma waqa'atil fitnah, begitu fitnah terjadi, baru mereka tanya, dari mana kamu dapat hadisnya? Dipertanyakan, sebab sudah mulai kelihatan orang-orang yang keluar dari jalur. Terus masuk ke generasi berikutnya, semakin sedikit. Masuk ke generasi berikutnya semakin sedikit. Tapi yang subhanallah, yang merupakan tanda kebesaran Allah, ahli hadis, walaupun jumlahnya sedikit, tetapi mereka yang mendominasi di tengah manusia hingga hari ini. Ya, hingga hari ini. Karena itu lihat dari para ulama di masa sekarang, seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil rahimahumullahu taala, yang telah meninggal dan semoga Allah menjaga masih hidup, dari para ulama kita, itu mereka yang mendominasi di tengah manusia. Kalimat mereka yang didengar di tengah manusia. Iya. Dan ini kebenaran dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetap ada pada setiap generasi itu. Baik, jadi mereka ini semuanya disebut sebagai ahli hadis. Sebagai ahli hadis. Kemudian kata beliau di bait syair yang ke-134, ya, samit manabirahum. Carilah mimbar-mimbar mereka, maksudkan mimbar-mimbar mereka. Iya, jadi kalau mereka ada mimbar sana, sengaja kamu ke sana. Itu makna samit, sengaja kamu ke sana. Dan dibahasakan oleh penulis dengan mimbar-mimbar, sebab kedudukan mereka di tengah manusia sangat tinggi. Ya, orang yang di atas mimbar itu kan kelihatan, orang yang di atas mimbar. Itulah ahli hadis. Dia kelihatan. Ya, kelihatan bukan karena menampilkan dirinya. Tapi mereka kelihatan dengan sifat-sifat akan datang, ya. Sifat-sifat mereka, mereka selalu menyampaikan yang benar. Manusia perlu kepada ilmu mereka, mereka tidak perlu kepada manusia. Ya. Kemudian ahli hadis ini kalau ada yang keliru, ada yang menyimpang, mereka yang mengingatkan. Maka mereka itu seakan-akan di atas mimbar, selalu kelihatan dan tampak. Inilah ahli hadis. Samit manabirahum. Ya, sengaja datangi mimbar-mimbar mereka. Baik. Wahmil mahabirahum. Dan sandanglah pena-pena mereka, tinta-tinta mereka. Ya, maksudnya kalau mereka punya riwayat hadis, ada tulisan hadis atau ada ilmu, tulis dari mereka. Tulis dari mereka. Iya. Dan para ulama ahli hadis itu tidak hanya menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Mereka juga menulis fikih para as-salaf terhadap hadis. Fikih para as-salaf terhadap apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu alhamdulillah yang sampai kepada kita itu lengkap. Sampai kepada kita ayat-ayat Al-Qur'an dan sampai kepada kita penafsirannya. Sampai kepada kita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai juga kepada kita makna dari hadis itu. Makna dari hadis itu terjaga. Jadi kalau misalnya ada yang berucap tentang hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak benar, maka akan ketahuan. Akan ketahuan. Ya, karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, siapa yang ada juga dari Abdurrahman bin Mahdi, mereka berkata, siapa yang berada di tengah lautan terus dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata Rasulullah bersabda begini padahal Nabi tidak mengucapkannya, maka besok paginya sudah ketahuan di tengah manusia si fulan berdusta. Iya. Si fulan berdusta. Nah, ini karena memang Allah menjaga syariat ini. Menjaga Al-Qur'an sekaligus menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun." Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikir Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi subhanallah, sangat terjaga, sangat terpelihara. Iya. Baik. Jadi ilmu mereka itu bukan hanya terbatas pada nas-nas ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, juga makna dari ayat dan hadis tersebut. Nah, demikian pula kalau ada yang di masa ini dia baca hadis, dia baca hadis, lalu dia buat pemahaman sendiri, membuat pemahaman sendiri terhadap hadis, maka itu akan ketahuan, akan ketahuan. Para ulama itu akan menyingkap, ini orang memahami hadis pemahaman sendiri, karena tidak ditunjukkan makna hadis tersebut oleh penjelasan para ulama yang terdahulu, dan tidak ditunjukkan pula dari konsekuensi bidang ilmu yang ditekuni oleh para ulama, serta tidak ditunjukkan dari sisi bahasa. Itu akan kelihatan nanti orang-orang yang memahami hadis bukan pada apa? Pada tempatnya. Iya. Karena itu bahasa yang dipakai oleh penulis di sini detail, ya. Samit manadirahu wahmil mahabirahu. Iya. Sengaja kamu datangi mimbar-mimbar mereka, maksudnya tuntut ilmu. Hadiri majelis-majelis mereka, ambil ilmu dari mereka. Wahmil mahabirahum, sandang pena tinta-tinta mereka, ilmu mereka itu kamu ambil. Iya. Kamu ambil. Jadi kalau kamu punya tinta, pena, kertas, ambil, tulis ilmu mereka itu. Nukil dari mereka. Kemudian kata beliau, walzam akabirahum. Iya. Dan mulazamalah, continue engkau bersama akabirahum, orang-orang yang terbesarnya di tengah mereka. Iya. Al-akabir itu telasyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-baraka ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama orang-orang besar kalian, orang-orang tua kalian. Ma'a akabirikum. Iya. Dan sudah berlalu, ya, saya sebutkan di keutamaan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang laisa minna, ada tiga orang, salah satunya man la ya'rif li alimina haqqahu, orang yang tidak mengenal hak orang yang berilmu di tengah mereka. Baik, karena itu mengambil ilmu dari akabir itu penting. Dan akabir yang dimaksud di sini pokoknya adalah akabir di dalam ilmu, besar, tua di dalam ilmu. Iya. Kalau tua di dalam ilmu bersamaan dengan tua di dalam umur, maka itu yang paling apa? Paling didahulukan, sebab dia menyandang seluruh makna yang paling tuanya. Iya. Karena itu dari masa dahulu seperti itu cara para ulama mereka mengambil ilmu. Ada yang datang dari negeri, dari tempat yang sangat jauh. Ya, mereka berjalan berbulan-bulan untuk mengambil ilmu dari orang yang paling terkenal di masa itu, orang yang paling dituakan di masa tersebut. Dan itu dari setiap masa ada seperti itu. Ya, di akhir masa para sahabat ada Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Padahal ini mereka dulu di masa para sahabat, mereka adalah anak-anak kecil dulu di masa para sahabat. Tapi setelah para sahabat meninggal, masih tersisa mereka, mereka adalah tokoh-tokoh di tengah umat. Iya. Karena itu ada kisah di awal Sahih Muslim, di awal Sahih Muslim, bagaimana Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari ketika mereka menyaksikan bid'ah Qadariyah di Basrah, mereka mendatangi para sahabat untuk bertanya. Nah, ini ciri mereka. Luzum al-akabir, khususnya ketika terjadi apa? Terjadi fitnah. Iya. Baik. Jadi berpegang dengan ulama besarnya, orang-orang yang terbesarnya di tengah mereka. Nah, di sini perlu didudukkan perkara itu semuanya sesuai dengan porsinya, supaya tidak keliru. Iya. Jadi seorang yang dikatakan besar itu ada yang terkait dengan ilmu, ada yang terkait dengan umur, dan ada yang terkait dengan haknya dan kedudukannya. Iya. Apalagi di dalam hal-hal yang merupakan letak perselisihan manusia, itu tidak boleh ada yang bicara di situ kecuali orang yang ditentukan oleh syariat, mereka yang berhak berbicara. Karena itu ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Auf ibn Malik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال. Tidak boleh ada yang bercerita kepada manusia kecuali satu amir, dia seorang pemimpin. Yang kedua makmur, orang yang diperintah oleh pemimpin, ditunjuk oleh pemimpin. Ya. Yang ketiga, orang yang bersombong. Ada beberapa riwayatnya, ada yang bersombong, ada yang orang yang punya hila, cari akal untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi maksudnya, yang boleh berbicara itu cuma dua, pemerintah atau siapa yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang ketiga, itu berarti jalur tidak resmi. Jalur tidak resmi. Jelas ya? Nah, ini kata guru kami Syekh Shalal Fauzan, hadis ini maksudnya itu terkait dengan masalah-masalah yang terjadi pertikaian, perselisihan, masalah peradilan. Nah, itu tidak ada yang berbicara kecuali siapa yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau misalnya masalah pribadi, ya, seorang bertanya tentang bagaimana kaifiat salat, bagaimana dia mengeluarkan zakat, ya, bagaimana dia berpuasa. Nah, ini hal-hal semua alim bisa memberi fatwa di situ. Bisa memberi fatwa. Jelas ya? Tapi kalau hal-hal yang merupakan masalah peradilan, lalu dia bukan hakim di pengadilan menjatuhkan hukum, nah ini sudah keliru besar. Sebab dia bukan kerjaannya di situ. Iya. Karena itu kalau kita lihat dari para ulama kita seperti Syekh Shalal Fauzan, bahkan mufti Saudi Arabia, ya, ya, mufti umum Syekh Saleh Al-Syekh, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dan dulu guru kami juga Syekh Ahmad An-Najmi, beliau mufti Saudi Arabia bagian selatan, itu kalau ditanya tentang masalah talak, perceraian, beliau, mereka enggak menjawab. Ya. Mereka anggap bukan hak mereka berbicara di situ. Disuruh datangnya ke mana? Disuruh datang ke pengadilan. Ya, sebab di pengadilan diperiksa. Orang kan namanya mentalak menjatuhkan. Bagaimana cara dia menjatuhkan itu banyak yang diperiksa. Kalau terjadi pertikaian masalah harta, kan harus didatangkan saksi-saksi. Apalagi kalau terjadi ribut-ribut. Ya. Terjadi ribut-ribut, apakah di antara para dai maupun yang lainnya, kan harus didengar dari semua belah pihak baru dihukumi. Ya. Dan yang menjadi masalah kadang yang dan ini menjadi sumber banyak masalah di berbagai negeri sekarang ini, ya, adanya apa namanya sebagian dari ulama yang berbicara mendengar dari sebagian pihak saja. Dan ini yang banyak diingatkan oleh guru kami Syekh Shalal Fauzan sebagai sumber banyaknya terjadi permasalahan saat ini di alam Islami. Iya, maka mengembalikan kepada arah ilmu itu sangat penting sekali. Ya, karena itu diperhatikan baik-baik. Walzam akabirahum. Ya, jangan hanya mengatakan bersama kibar, tapi tidak tahu apa itu artinya mana. Albarakah ma'akabirikum. Kibar itu apa maksudnya? Ya, ini ada fikih di dalam hal ini harus dipahami sesuai dengan konsekuensi ilmu. Dan di sini ada kalimat yang indah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Iya. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan selainnya. Beliau berkata, "La yazalu an-nasu salihin mutamasikin ma ataakumul 'ilm min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim. Fa idza ataakum min asagirihim halaku." Kata beliau, manusia itu akan terus-menerus salih berpegang dengan agama sepanjang ilmu itu datangnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang besar mereka. Apabila ilmu datang dari orang-orang kecilnya, maka mereka akan binasa. Ya, maksudnya di sini ilmu datang dari orang-orang kecil dan bersumber dari orang kecil ini saja, orang yang besar tidak berbicara seperti itu. Iya. Jelas ya? Tapi kalau ada misalnya dari ulama, dari ahlul ilm, dari guru, dia menyampaikan ilmu sama seperti yang disampaikan oleh para sahabat dan kibar, maka itu di atas jalan namanya. Di atas jalan. Dan hakikatnya tetap dihitung kibar juga dari sisi mereka berpegang dengan ilmu yang benar. Karena itu tadi saya katakan, kibar itu kadang kembali kepada sifat ilmu, kadang kepada umur, dan kadang kembali kepada sifat yang ditentukan di dalam syariat. Baik. Kata beliau, walzam akabirahum fi kulli musdahimi. Dan hendaknya engkau berpegang dengan akabirahum fi kulli musdahimi. Pada setiap perkara yang ramai di situ. Pada setiap perkara yang ramai di situ. Ya. Seakan-akan beliau mengisyaratkan pada hal-hal yang kalau misalnya banyak manusia ribut di situ, itu paling pokoknya memang kembali kepada kibar. Sebab mereka yang bisa memutuskan di situ. Bisa memutuskan. Iya. Baik. Kemudian sini ada satu kejadian ya, saya mungkin ingin ceritakan di masa dahulu dan di masa sekarang. Bagaimana bagusnya seorang itu berpegang dengan al-kibar. Ya. Di masa dahulu dulu, di masa Syekh bin Baz, ya, dan saya masih ingat kejadian-kejadian itu, cuman masih kecil waktu itu. Kita lihat berita-berita ya, ada perang Teluk waktu itu ya. Apa ada perang antara Irak Kuwait apa segala macam. Nah, waktu itu kan waktu Irak menyerang Kuwait. Waktu Irak menyerang Kuwait. Irak ini mau menyerang Saudi juga. Saudi waktu itu bikin kebijakan boleh memakai tentara-tentara sekutu. Ya, diberikan pangkalan militer untuk apa namanya? Menolak kesewenang-wenangan dari Irak supaya tidak menyeberang begitu. Nah, ini fatwa dari kibar waktu itu, Syekh bin Baz memberi fatwa. Syekh Ibnu Utsaimin. Iya. Syekh Ibnu Utsaimin. Waktu itu ramai. Ya. Ramai dimunculkan fitnah oleh siapa? Oleh Sigar. Ya. Biasanya yang berbicara mengkritik anak-anak muda. Yang mengkritik. Setelah kejadian berlalu, semuanya aman. Ya, orang yang melampaui batas, orang yang zalim tertahan. Nah, baru mereka paham bahwa rupanya pendapat kibar itu lebih apa? Lebih berberkah. Nah, itu kelihatan. Sama di masa sekarang ini. Ya. Sudah dari dahulu dibilangin oleh kibar ulama di masa ini, enggak boleh ada demonstrasi, tidak boleh ada kudeta, ya, harus sabar terhadap kezaliman pemerintah. Dan berbagai kalimat dari para ulama, tapi ketika manusia mendengar dari ucapan Sigar, ya, terjadilah berbagai apa? Berbagai kejadian, ya, di alam Islam ini, musibah-musibah yang menimpa umat, dari pertumpahan darah, dari perpecahan. Ini karena keluar dari jalan. Keluar dari jalan. Tapi yang dikata mereka berpegang dengan fatwa dari kibar ulama, maka mereka akan selamat. Ya, sebab di fatwa mereka itu kebenaran sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata beliau, usluk manarahumu walzam syiarahumu. Iya. Hendaknya engkau menempuh menara mereka. Menara itu adalah tanda ya. Jadi kalau misalnya di jalan ada tandanya, ada rambu-rambunya, itu disebut sebagai manar. Ya, sebagai manar. Jadi tanda mereka, rambu mereka, hendaknya kamu komitmen di situ. Walzam syi'arahumu. Dan hendaknya kamu juga luzum, selalu komitmen dengan syiar mereka. Ya, jadi ahli hadis itu punya syiar, simbol-simbol. Ya, ini sebagiannya akan dibahas di sini oleh penulis tentang bagaimana ciri ahli hadis, mereka menghafal hadis, mereka meriwayatkannya, menyampaikannya. Itu kan syiar semuanya. Jadi syiarnya mereka hendaknya engkau apa namanya? Engkau pegangi. Iya. Engkau pegangi, kamu komitmen dengannya. Itu makna syiar, jadi dia simbol. Kalau arti asalnya syiar itu baju yang di luar, itu syiar. Kalau ada baju melekat dengan kulit, langsung menempel di kulit, itu bahasa Arabnya disebut dithar. Disebut dithar. Dari baju yang menempel di kulit ini, ada lagi baju di luarnya, itu disebut syiar. Jadi syiar itu dikatakan simbol sebab dia yang di luar, dia yang tampak. Bukan baju dalam, tidak kelihatan. Dia yang kelihatan. Syiar. Jadi hendaknya engkau luzum terhadap syiar mereka. Jadi ahli hadis itu ada syiarnya. Misalnya ya, contoh sederhana. Ahli hadis misalnya kalau mereka ketemu dengan orang yang lebih berilmu, mereka manfaatkan peluang. Mereka ketemu dengan orang yang sebaya dengan mereka, selevel, mudakara, saling mengingatkan. Ketemu dengan orang yang di bawahnya, dia menyampaikan faedah dengan merendah hati. Itu syiarnya ahlul hadis. Syiar mereka. Dari masa ke masa. Iya. Maka ini syiar dihidupkan. Luzum di syiar mereka. Kemudian kata beliau, wahtut rihalaka intanzil bisuhihimi. Dan hendaknya engkau tambahkan, engkau ikat kendaraan-kendaraanmu, ya unta-untamu, ketika kamu turun di tanah mereka, di lapangan mereka. Iya. Jadi kalau sudah berada di lapangan mereka, sudah, untamu itu kamu turun di situ, ikat. Artinya apa? Kamu tidak usah melakukan perjalanan lagi. Kamu berada saja di situ bersama mereka, di tempat mereka. Iya. Nah, itu maksud dari penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau bahasakan bagaimana pentingnya seorang itu berada di atas jalannya ahli hadis. Berada di atas jalannya ahli hadis, terbiasa dengan syiar mereka, terdidik dengan pendidikan mereka. Nah, itu harus seperti itu, dibimbing jiwa. Kalau mau belajar ya, seorang yang ingin belajar dengan cara yang benar, ingin mendapatkan ilmu yang sahih, ya maka cara belajarnya seperti itu. Dia harus sabarkan dirinya di dalam syiar ahli hadis, di jalannya ahli hadis. Jangan kemana-mana. Setelah dia kenal jalannya, dia menguasainya, dia ini, itu baru dia bisa apa namanya, menyampaikannya. Dia bisa melakukan aktivitas bermanfaat yang lainnya. Iya. Baik. So, kalau dia biasa terdidik dengan kibar, terdidik dengan orang-orang besar, maka itu memberikan pengaruh besar untuk diri dia sendiri, pengaruh besar di tengah manusia. Karena itu kata seorang penyair, wabnul labuni idza ma luzza fi qaranin lam yastati sawlatal buzlil qana'isi. Iya. Ini syair agak sulit sedikit ya. Kalimatnya agak aneh-aneh. Ya. Katanya wabnul labuni idza ma luzza fi qaranin lam yastati sawlatal buzlil qana'isi. Ibnul labun itu unta jantan berumur 2 tahun. Itu Ibnul Labun. Ibnul Labun ini kalau dia tidak bergaul dengan unta koran, unta koran ini unta umur 8 tahun. Biasanya unta umur 8 tahun itu paling kuatnya ya, dan paling berwibawa di kalangan unta-unta. Iya. umur 8 tahun. Jadi unta umur 2 tahun ini, kalau dia tidak bergaul dengan unta 8 tahun, dia tidak akan mampu menghadapi al-buzlil qada'isi. Al-buzlil ini unta umur 4 tahun. Iya. Jadi kalau unta umur 2 tahun, biasanya ketemu 4 tahun, dia keok terus. Tidak bisa menghadapi 4 tahun. Tapi kalau yang 2 tahun ini biasanya bergaul dengan 8 tahun, begitu lihat unta umur 4 tahun, oh ini enggak ada apa-apanya. Yang 4 tahun ini. Jelas ya? Gampang dihadapi. Iya. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Kenapa dianjurkan seorang itu duduk kepada kibar supaya dia melihat. Iya, dia melihat. Baik. Nah, ini saya cerita pengalaman pribadi. Iya. Jadi dulu awal kali saya belajar, seingat saya itu kalau menghafal hadis agak lambat menghafalnya. Ya. Rasa berat begitu. Ada semangat cuman berat. Ya, kadang hafal Al-Qur'an biasanya satu pagi-pagi bisa hafal satu halaman. Ya. Bisa hafal satu halaman. Tapi begitu saya kiaman, ya, saya kiaman berubah keadaannya. Orang tiap hari dikasih hadis. Ya. Anak-anak kecil hafal Umdatul Ahkam, Riyadus Shalihin. Ya. Tukang rotinya aja yang bakar-bakar roti hafal Quran. Hafal Quran. Yalah ya. Jadi dapat lingkungan seperti itu jadi ringan juga akhirnya. Jadi ringan juga. Apalagi kita dapat Syekh Mukbil rahimahullah itu punya teknik yang sangat luar biasa. Yang membuat seorang murid itu cepat memahami sanad dan hadis, bukan hadisnya saja, dengan sanadnya sekaligus. Ya kita duduk di majelis beliau dengar hadis dengan sanad, satu kali dengar kita bisa hafal. Iya. Di majelis beliau rahimahullah. Iya. Dan itu berjalan bersama itu, alhamdulillah saya terbiasa hafal hadis yang panjang begitu, bisa saya hafal cepat. Bahkan kadang saya di sebagian pelajaran, biasanya Syekh Mukbil punya kebiasaan kalau mau pelajaran kita dengarkan dulu hadisnya, store hafalan dulu. Iya. Jadi saya kemarin hadisnya saya belum baca ulang. Ya. Saya belum baca ulang. Oh, ini saya enggak bisa baca nih. Syekh Mukbil di belakang saya. Sebentar lagi nunjuk saya. Pas beliau nunjuk ada kawan samping berdiri menghafal. Ya sudah dari apa yang dia baca itu yang saya baca. Ya. Dari satu kali dengar. Ya, dan alhamdulillah di sebagian waktu saya bisa hafal Al-Qur'an satu hari satu juz. Ya. Itu pengaruh pergaulan, lingkungan. Jadi itu punya pengaruh, punya pengaruh. Jadi saya sebutkan tadi bait syair itu pegangan di kalangan ulama. Cara mengukur bagaimana seseorang itu meningkatkan kualitas diri lebih cepat. Iya, dia bergaul dengan orang-orang yang apa? Orang-orang yang besar, orang-orang yang bagus keilmuannya sehingga dia terbiasa seperti itu. Merasa menganggap sesuatu itu ringan, mudah sehingga dia juga mudah untuk melakukannya. Baik. Jadi kemudian kata beliau rahimahullah di bait syair berikutnya 136. Kata beliau humul udulu li hamlil ilmi kaifa wa hum ulul makarimi wal akhlaqi was siyami. Baik, di sini saya perbaiki bacanya ya. Humul udulu li hamlil ilmi kaifa wa hum ulul makarimi wal akhlaqi was siyami. Wawnya di situ dibaca ya. Karena dia wazannya mafail. Ya. Wazannya apa namanya? Mustafilun. Wazannya mustafilun, maka harus dibaca wawnya. Kata beliau humul udulu, ahli hadis ini adalah al-udul. Mereka adalah orang-orang yang adil. Ya, ini akan datang sifat mereka ya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Dan ini kelengkapan riwayatnya akan disebut oleh penulis nanti. Humul udul li hamlil ilm. Mereka adalah orang-orang yang adil dalam menyandang ilmu. Iya. Haditsnya itu masyhur. Ya, sebagiannya menyebutnya sebagai hadits yang mutawatir. Sebagai hadits yang mutawatir. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu. Yampun anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Sesungguhnya ilmu ini disandang oleh setiap generasinya disandang pada setiap generasinya oleh orang-orang yang adilnya. Orang-orang yang adil ini bagaimana sifat mereka? Mereka menafikan dari ilmu tahrifnya orang-orang yang ekstrim, perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Wantihalal mubatilin, mereka yang menjaga ilmu ini dari jalannya ahlul batil. Wa ta'wil al-jahilin, dan mereka juga yang memelihara ilmu ini dari ta'wilnya orang-orang yang jahil. Iya. Maka ini hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keutamaan ahlul ilm. Mereka adalah al-udul di tengah umat, orang-orang yang adilnya. Ya, ada khutbah yang indah ya dari Imam Ahmad rahimahullah di muqaddimah beliau Ar-Rad al-Zanadiqah, Ar-Rad al-Jahmiyah, bantahan beliau terhadap al-Jahmiyah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratan minal rusul baqaya min ahli al-ilm. Atau Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratin minal rusul baqaya min ahli al-ilm. Segala puji hanya untuk Allah yang menjadikan pada setiap zaman itu di mana ada sebuah masa dari para rasul, Allah jadikan baqaya, orang-orang yang tersisa dari para ulama. Mereka yang tersisa dari para ulama. Yad'una man dhalla ila al-huda. Para ulama ini yang mengajak orang-orang tersesat kepada petunjuk. Wa yubsiruna minhum ala al-adha. Dan para ulama ini yang menunjukkan kepada mereka gangguan, hal-hal yang bisa membahayakan. Ya, ibaratnya orang yang berjalan, ya, para ulama, orang yang menyimpang jalannya, itu dia ambil orang-orang ini, dia arahkan ke jalan yang lurus. Di tengah jalan yang lurus, kalau ada duri-duri, ada gangguan, maka para ulama yang menunjukkan, hati-hati kamu, jangan lewat sini. Kamu melangkah, jangan injak itu. Dia tunjukin hal-hal yang bisa membahayakannya. Yuhyuna bi kitabillahil mauta. Para ulama ini menghidupkan orang-orang mati dengan kitab Allah. Ini sudah berlalu ya dari keutamaan ilmu. Ilmu itu adalah apa? Hal yang menghidupkan. Ya, karena itu kalau ingin tahu siapa manusia yang paling banyak menghidupkan manusia, itu adalah para ulama. Para ulama, orang-orang yang berilmu, menyampaikan ilmunya, dan luar biasa pahalanya. Satu jiwa saja yang dapat hidayah itu seakan-akan dia menghidupkan seluruh jiwa, seluruh manusia. Karena dalam Al-Quran dikatakan, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Siapa yang menghidupkan satu jiwa, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia, dihidupkan. Ini dari keistimewaan para ulama. وَيُبَصِّرُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ أَهْلُ الْأَمَانِ. Dan mereka membuat orang-orang yang buta itu menjadi melihat dengan kitab Allah. Sebab siapa yang berpaling dari petunjuk, itu hakikatnya dia buta. Faman abasara fali nafsihi wa man amiya fa alaiha. Siapa yang melihat untuk dirinya sendiri, siapa yang buta dia sendiri yang menanggungnya. Iya. Dan Allah firman, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta dan lebih sesat lagi jalannya. Maka ahlul ilm, dari kebaikan mereka di tengah manusia, mereka membuat orang buta itu bisa melihat. Bisa melihat. Karena itu kata beliau, fakam min qatilin li iblisin qad ahyau. Betapa banyak orang-orang yang sudah terbunuh oleh iblis, sudah terkapar mati oleh iblis, dihidupkan kembali oleh para ulama. Wa kan min ta'ihin dalin qad hadau. Betapa banyak orang yang menyimpan tersesat diberi hidayah oleh mereka. Fama ahsana atharahum 'alan nas. Betapa indahnya pengaruh ulama di tengah manusia. Ya. Kalau ingin dihitung kebaikan ulama di tengah manusia sangat indah. Itu ciri ulama. Dia selalu memberi, berbagi, berbuat ya di tengah manusia. Tetapi sebaliknya, wama akbah atharan nas 'alaihim. Betapa jeleknya pengaruh perbuatan manusia terhadap mereka. Ya. Kadang dibalas dengan hal yang tidak baik, tetapi itu tidak menjadi urusan mereka. Karena mereka memang menyampaikannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, cinta orang-orang itu dapat hidayah, kalau dibalas dengan hal yang menyelisih hal tersebut, mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Iya. Yamfuna an kitabillahi tahrifal ghalin. Mereka menafikan dari kitab Allah perubahan yang dilakukan oleh orang-orang ekstrim, wantihalal mubtilin, jalannya orang-orang yang batil, dan takwilnya orang-orang yang jahil. Takwilnya orang-orang yang jahil. Baik. Jadi ini mereka adalah ahlul hadith, al-udul, orang-orang yang adil. Begitu jasa mereka. Begitu jasa mereka. Siapa orang yang adil itu? Ibnu Abdul Bar memberikan definisi. Kata beliau, kullu hamil ilmin ma'rufil inayati bihi fahuwa adlun mahmulun fi amrihi abadan alal adala hatta tatabayyana jarhatuhu fi halihi. Kata beliau, setiap penyandang ilmu yang dikenal dia perhatian dengan ilmu itu, maka itulah orang yang adil, kata Ibnu Abdul Bar. Orang yang adil perkaranya dibawa di atas keadilan seterusnya, sepanjang tidak tampak jarah pada keadaannya, tidak tampak celaan. Jadi asalnya pada ahlul ilm, orang-orang yang dikenal di atas jalan ilmu yang benar, asalnya dia udul, asalnya. Iya. Tidak ada yang mengeluarkan dari hal tersebut kecuali kalau jelas ada jarah atau ada hal yang menunjukkan selainnya. Baik. Ini kaidah benar ya terkait dengan ahlul ilm. Tapi ada kadang sebagian orang bikin kaidah terlalu luas. Misalnya dia bilang asalnya pada kaum muslimin adalah al-adalah. Asalnya setiap muslim adalah adil. Nah, ini kalimat tidak tepat ya. Iya. Apalagi di masa sekarang keyakinan orang-orang itu tidak bisa dikatakan asalnya begini, asalnya begitu. Iya. Tapi kalau ahlul ilm memang dasarnya adalah adil. Iya. Maka ini kaidah yang disebut oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Adapun kalimat yang kedua tadi itu dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tampak bahwa itu adalah hal yang tidak benar. Tapi asalnya pada manusia itu dilihat keadaannya. Iya. Diperiksa dari keadaannya. Baik. Jadi kalau misalnya di sebuah negeri kebanyakannya orang-orang Syiah, tidak dikatakan asalnya setiap muslim adalah apa? Adil. Tidak dikatakan seperti itu. Iya. Tapi dilihat pada kondisi dan keadaan mereka. Baik. Kemudian dikatakan di sini, humul udulu li hamlil ilm. Mereka adalah orang-orang yang adil, yang menyandang ilmu. Kaifa wahum? Bagaimana tidak seperti itu? Sedangkan mereka itu ulul makarimi wal akhlaqi wasyiami. Adalah orang-orang yang memiliki hal-hal yang mulia, akhlak yang tinggi dan sifat-sifat yang indah. Asyiam jamak dari syima, artinya sifat pembawaan. Iya. Dan ini cirinya ahlul ilm. Cirinya ahlul hadith. Kemudian kata beliau rahimahullah, humul afadilu hazu khaira manqabatin. Mereka ini adalah orang-orang afadil. Mereka adalah orang-orang yang paling afdalnya, paling mulianya. Iya. Hazu khaira manqabatin. Mereka mendapatkan manqabah, keutamaan yang paling baik. Ya, keutamaan yang paling baik. Ya, jadi keutamaan yang paling baik itu dengan ilmu. Ya, karena itu mereka adalah al-fadil, yang paling bagusnya. Nah. Kemudian kata beliau, humul ula bihimud dinil hanifi hamid. Ya. Humul ula bihimud dinul hanifu humi. Mereka ini adalah al-ula. Ya. Al-ula, wawnya tidak dibaca ya. Al-ula artinya al-ladina. Ini al-ula mausul, bermakna al-ladina. Jadi mereka lah orang-orang yang dengan mereka ini ad-dinu al-hanif, agama yang lurus terjaga. Baik. Dari keistimewaan ahli hadis, mereka adalah al-fadil yang terbaiknya, karena menyandang mangkabah yang paling bagus, menyandang hadis Nabi, menyandang ilmu. Dan dengan mereka ini, agama yang hanif, agama yang lurus terjaga. Al-hanif itu dari kata apa namanya al-hanaf yang bermakna al-mail yang condong. Dikatakan hanif karena dia istiqamah di atas tauhid, condong kepada tauhid, istiqamah di atasnya meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan kesyirikan. Baik. Jadi di sini dikatakan bahwa mereka ini humi, artinya mereka huma ad-din. Ya. Telah kita bahasakan humatul hadith, mereka yang menjaga dari hadith, menjaga dari agama. Ya. Dan mereka ini ahli hadith adalah huma, menjaga. Orang-orang yang memeliharanya. Orang-orang yang membelanya. Orang-orang yang membela hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membela agama ini. Yang membela agama ini. Kemudian kata beliau, humul jahabidatul a'lamu ta'rifuhum. Humul jahabidah. Al-jahabidah jama' dari jihbid. Ya, dan jihbid itu adalah an-naqqat al-khabir bi-ghawamidil umur. Al-bari al-arif biturukin naqat. Ya, jadi kalau ahli uang itu, dia pandai membedakan mana uang palsu, uang benar. Ya. Itu tidak perlu dia pakai alat. Nah, dia cuma pegang-pegang saja dia tahu. Ini uangnya asli, palsu. Itu jihbit namanya. Ya, dia mengerti bawatinul umur. Ya, saking ahlinya. Nah, itu jihbit. Mungkin kalau dia ditanya, ya dari mana kamu tahu itu asli? Dia mungkin tidak bisa menjelaskan. Tidak tahu bagaimana saya jelaskan sama kamu. Tapi ini sudah benar. Ini asli. Palsu dari mana kamu tahu palsu? Ya begitu aja. Ilmu yang mereka kuasai seperti itu. Nah, karena itu suatu hari ada yang pernah tanya kepada Abu Hatim Ar-Razi suatu hadith. Abu Hatim berkata ini hadith batin. Tanya lagi. Beliau katakan ini hadith mungkar. Tanya lagi. Beliau katakan kritik. Orang ini heran. Dari mana kamu tahu itu? Ya kata Abu Hatim, saya gak bisa terangkan sama kamu. Ya, tapi itu ilmu kami. Ya. Kalau kamu tidak percaya, datangi orang-orang yang seperti saya. Tanyakan hadith-hadith itu, apa jawaban mereka. Akhirnya dia keliling. Tanya ke Abdurrahman bin Mahdi. Tanya ke siapa? Abu Zur'a al-Razi. Ya. Tanya ke Muhammad bin Muslim bin Warah. Setelah mereka bertanya, sama jawabannya. Ya. Kata Abu Hatim, berarti itu ilmu kami ketahui. Karena itu kata Abdurrahman bin Mahdi, ilmu hadith itu ilham. Ilmu hadith itu apa? Ilham. Ya. Kadang sebagian ulama hadith, dia menganggap ini hadith ada cacatnya. Ada cacatnya. Tapi dia tidak bisa bahasakan. Dari mana cacat itu? Ya, karena keahlian mereka di dalam apa namanya mengoreksi hadith. Jelas ya? Nah, dan mereka di bidang itu, ya, diambil ucapannya oleh orang-orang belakangan. Sebab berita orang terpercaya namanya, bukan taklid. Itu berita orang apa? Terpercaya. Ya, karena itu di periwayatan hadith kan kita terima. Kalau dikatakan sepuluhan thiqah terpercaya, sepuluhan soduk, itu diterima ucapan ahli hadith, tidak ditanyakan. Sama ketika dia menghukumi hadith juga seperti itu. Ya, karena mereka membangunnya di atas apa? Ma'rifah, di atas ilmu. Saking banyaknya dia hafal hadith-hadith rawi. Ya. Saking dia kenalnya sunnah Nabi itu kayak bagaimana. Kalau ada hadith yang masuk dia bisa tahu. Sampai saking hebatnya ahli hadith. Ya, dia bisa bedakan. Sifulan, misalnya Imam Malik. Ya. Itu bagi ulama seperti Syu'bah bin Al-Hajjaj, Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibn Uyainah, itu kenal. Imam Malik dia punya sekian ratus hadis. Ya. Imam Malik keliru dalam hadis sekian belas hadis. Ya. Mereka ngerti, si fulan punya hadis sekian banyak, ini si fulan sekian banyak. Jadi kalau datang rawi dia sampaikan hadis Imam Malik, tidak ada di riwayatnya Imam Malik, mereka tahu kamu dari mana dusta. Ya, ngerti mereka. Jelas ya? Jadi kalau ada hadis dibolak-balik pun mereka paham. Ini keistimewaan ahli hadis. Dan yang seperti ini tidak ada lagi di masa sekarang. Ya, tidak ada lagi di masa sekarang yang menghafal seperti itu. Ya, kalau ingin pertama riwayat-riwayat itu sudah dibukukan. Ya. Dan sekarang ini sanad periwayatan itu panjang sekali. Sanad periwayatan. Jadi subhanallah, kalau kita Imamul Bukhari misalnya ya, Imamul Bukhari dia punya sanad dari gurunya, dari Al-Bukhari sampai ke Nabi, itu biasanya 5 orang antara beliau. Kadang beliau tinggi 4, kadang punya sanad ali beliau 3. Itu namanya sulasi Al-Bukhari ya. Tapi kadang Bukhari turun juga. Pernah antara beliau dan Nabi 8 orang di sahihnya. 8 orang atau 9 orang pernah di sahih beliau turun. Ya. Jadi kalau di masa beliau itu masih mudah menghafal, 5 orang kan enggak terlalu banyak. Kalau kita di masa sekarang, ya, antara kita dengan Nabi itu sudah lebih 20 orang. Satu hadis kita hafal 20 orang begitu. Ya Masya Allah, ya, semakin panjang. Semakin panjang jalannya. Ya. Tapi Alhamdulillah sudah apa namanya, buku-buku hadis sudah ada, sudah lengkap. Ya. Jadi terjaga kunci-kunci ilmu itu. Jadi sekarang ini semua ilmu ada di buku. Sisa kunci-kuncinya itu yang ada di dada-dada para ulama. Ya, karena itu untuk mengambil dari buku, dia mengambilnya dari apa? Melewati para ulama. Dia duduk belajar membacanya. Nah, itu cara belajar sekarang ini. Baik. Demikian. Jadi kenapa mereka dikatakan jihbit seperti itu asalnya? Karena mereka punya keahlian. Sangat pandai sekali. Al-alam. Al-alam jama' dari alam, artinya sangat terkenal. Memiliki kedudukan yang tinggi. Ya. Ta'rifuhum bainal anami. Kamu akan kenal mereka di tengah al-anam, di tengah manusia. Bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Wasmihimi, dan ciri-ciri mereka. Dengan tanda dan ciri. Dikenal. Ya. Dan subhanallah, hingga hari ini kalau kita ketemu ahli hadis, dia baru bicara, itu kelihatan. Oh, ini ahli hadis. Ini ahli hadis. Ya, itu kelihatan perbedaan yang menyolok di majelis-majelis mereka, cara mereka menyampaikan ilmu, metode dan gaya ahli hadis itu kelihatan di apa namanya ilmu mereka. Rahimahumullahu taala al-amwat wa hafizal al-ahya. Baik, kemudian kata beliau, hum nasiruddini walhamuna hawzatahu. Mereka ini nasiruddin, yang menolong agama. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullahi yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian, akan mengukuhkan kedudukan kalian. Akan mengukuhkan kedudukan kalian. Mereka ini nasiruddin, yang menolong agama. Ya. Mereka habiskan waktunya, mereka habiskan umurnya untuk menolong agama dan membela agama. Subhanallah. Sampai kadang untuk mengecek keabsahan satu riwayat melakukan perjalanan selama apa? 1 bulan. Iya. Melakukan perjalanan 1 bulan. Ya, sekarang saya tidak bawakan teksnya ya. Ada sebuah kisah dari Syu'bah bin Al-Hajjaj radhiyallahu rahimahullahu taala. Beliau itu mendengar sebuah hadis. Dan ini hadis sangat memikat hatinya. Maka orang yang mendengarkannya dia tanya, kamu mendengarnya dari siapa? Ya. Dia tunjuk si fulan di sebuah negeri. Didatangi negeri itu oleh Syu'bah. Tanya si fulan, kamu dengar dari siapa? Dia tunjuk lagi si fulan di negeri yang lain. Dia tanya lagi negeri itu. Ya. Setelah itu dia tunjuk lagi ke sana dan akhirnya kembali ke negerinya. Kembali ke negerinya. Setelah dia periksa, ternyata sanadnya tidak benar. Ya. Kata Syu'bah bin Al-Hajjaj, andai kata hadis ini sahih, ini lebih saya cintai daripada dunia dan segala isinya. Subhanallah. Itu semangatnya ahli hadis seperti itu. Dan bagaimana mereka menjaga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalimat Syu'bah itu tadi itu mengingatkan saya kalimat yang sering diucapkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Beliau sering bilang, saya kalau sudah duduk mengajar, kata beliau, saya sudah lupa dunia dan segala isinya. Ya. Saya sudah lupa dunia dan segala isinya. Dan saya anggap beliau jujur dalam hal itu dan benar. Iya, benar ya. Saya pernah lihat beliau mengajar batuk gitu, darah di apa namanya sapu tangan beliau. Cuman beliau biasa-biasa aja ketawa, senyum enggak kelihatan. Yang kelihatan itu cuma di sekitarnya aja. Di sana lihatnya oh saya lagi parhaat, lagi ini. Ya. Dan demikian beliau rahimahullahu taala dan umumnya seperti itu. Pandangan orang-orang setelah mengenal ilmu agama, indahnya ilmu, pasti kecintaannya terhadap ilmu akan lebih besar. Tidak ada hal yang mengalahkan kecintaannya terhadap ilmu dari apapun kehidupan dunia ini. Di tengah kehidupan dunia ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, walhamuna hauzatahu. Dan mereka ini yang di menjaga benteng dari agama. Iya. Minal adui, dari musuh. Bijaishin gairu munhazimi. Dengan pasukan yang tidak terkalahkan. Jadi hujah-hujah mereka ini seperti pasukan. Ini dari keistimewaannya ahlul ilm. Sendiri, tapi dia seakan-akan negara. Seakan-akan satu umat. Karena dia punya hujah-hujah argumen, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Iya. Berkumpul banyak dari ahlul batil, tidak bisa mengalahkan mereka. Tidak bisa mengalahkan satu orang dari apa? Satu orang dari ahlul ilm. Iya. Dan ini dari keistimewaan para ulama. Dan ini bahasa sering dipakai ya oleh para ulama. Seperti buku Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Ijtima al-Juyush al-Islamiyah, berkumpulnya tentara-tentara Islam. Nah, ini buku membantah orang-orang apa namanya? Al-Jahmiyah. Ya, dan Zanariqah. Ada lagi buku beliau As-Sawaiq al-Mursalah. Ada bukunya Ibnu Asakir, apa bukunya Ibn Abdul Hadi, Yusuf bin Abdul Hadi, Jam'ul Juyush wad-Dakasir. Jamu' al-Juyush wad-Dasakir. Ini juga pembahasan dipakai oleh para ulama. Hujjah-hujjah ilmu itu kadang dibahasakan dengan apa? Bala tentara. Ya, bala tentara. Nah, dan sudah berlalu ya bagaimana ilmu itu seperti sultan, kekuatan. Kadang lebih hebat daripada sultan apa? Sultan tangan. Kemudian kata beliau, humul buduru lakin la ufula lahum. Mereka ini adalah bulan-bulan purnama. Ya. Jadi kalau diibaratkan seperti bulan, para ulama itu seperti bulan purnama. Tahu bulan purnama ya? Sangat terang, sangat bercahaya. Dia kalau di tengah purnama akan menerangi seluruh alam ini. Ya, tapi bedanya apa? Walakin la ufula lahum. Tapi mereka ini purnama yang tidak pernah tenggelam. Selalu kelihatan. Iya. Kalau purnama kan, kalau bulan, ya ada tanggalnya kan. Tanggal 13, 14, 15 kan itu kelihatan ya. Bulan purnama. Ya, di awal dan di akhir bulan tidak kelihatan. Ya, tapi ini tidak. Mereka sepanjang waktu purnama mereka. Para ulama ini. Bani syumus qad faqu binurihimi. Bahkan para ulama itu adalah matahari-matahari. Bukan bulan purnama saja, bahkan mereka adalah matahari-matahari yang mereka ini telah berjaya dengan cahaya mereka. Telah mengungguli semuanya dengan cahaya mereka. Lam yabqa lisyamsi min nurin idza afalat. Ya. Kemudian andai kata matahari ini terbenam, maka tidak lagi cahaya. Ya. Tidak lagi cahaya. Wa nuruhum musyrikun min ba'di ramsihim. Nah, di sini beliau kasih perbedaan lain. Kalau bulan tadi, bulan purnama kan dia terangnya. Ya. Tapi purnama itu tidak setiap saat. Beda dengan para ulama, mereka bulan purnama di setiap waktu, tidak pernah hilang. Sama matahari, matahari juga begitu. Ya, mereka matahari para ulama. Tapi bedanya kalau matahari yang kita lihat di waktu terbenam sudah hilang cahayanya. Tapi kalau para ulama mereka itu matahari cahayanya selalu terang, tidak pernah apa? Tidak surut walaupun mereka sudah meninggal. Ya. Min ba'di ransihim. Setelah mereka meninggal pun, setelah mereka dikubur pun tetap cahaya mereka ada di tengah para ulama. Karena itu tidak ada hal yang lebih baik daripada apa? Daripada ilmu. Baik. Jadi selesai di sini penjelasan tentang beberapa kedudukan ahli hadis. Kemudian kata beliau rahimahullah di halaman 74 mit syair yang ke-142. Lahum maqamun rafi'un laysa yudrikuhu min al-ibadi siwa sa'i ka sa'ihim. Ablik bi hujjatihim arjih bi kiffatihim fil fadli in kistahum wasdan bi ghairihim. Kata beliau rahimahullah, lahum maqamun rafi'. Para ulama ini punya kedudukan yang tinggi. Laysa yudrikuhu, tidak ada yang bisa mencapainya minal ibadi dari hamba-hamba siwasai kasaihimi, kecuali orang yang bergerak seperti gerakan mereka, orang yang berupaya seperti upaya mereka. Iya. Perhatikan kalimat penulis di sini ya. Beliau bawakan kata-kata yang menunjukkan maksud. Beliau mengambil kata as-sa'i. As-sa'i itu kan biasa dipakai untuk bahasa orang yang berlari. Orang yang berlari. Iya. Jadi kalau ingin dapat kedudukan seperti kedudukan ulama, itu tidak ada yang meraihnya kecuali orang yang berlari seperti mereka berlari, seperti itu. Ya. Orang yang capek-capek berusaha seperti usaha mereka, itulah yang akan dapat. Meraih seperti yang mereka dapatkan. Ya, karena itu siapa ingin kemuliaan, hendaknya dia bersungguh-sungguh. Al-jaddu bil jiddi wal hirmanu bil kasali fansat tusib an qaribin ghayat al-amali. Ketinggian, kemuliaan diraihkan, diraih dengan bersungguh-sungguh. Dan orang yang diharamkan itu sebabnya karena dia malas. Selalu kamu berdiri tegak berusaha, kamu akan dapatkan cita-cita yang kamu inginkan dalam waktu dekat. Itu selalu seperti itu. Tidak ada berhentinya. Allah berfirman kepada nabinya, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau sudah berhenti wahai Nabi Muhammad, sudah selesai dalam sebuah kegiatan, sebuah ibadah, berdiri lagi. Lakukan ibadah yang lainnya. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu hendaknya engkau selalu berharap. Ilmu ini ibadah. Maka seorang dalam menuntut ilmu seperti itu, tidak ada habisnya. Iya. Selesai ilmu ini, dia perdalam lagi ilmu yang lain. Kalau dia sudah tekuni sebuah ilmu, ya, terus dia menambah. Ya, tidak ada habisnya. Mereka di dalam mengumpulkan faedah, di dalam memperoleh manfaat-manfaat. Baik. Jadi demikian. Karena itu kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala sebagaimana di Sahih Muslim, la yustata'u lil birahatil jism. Ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang apa? Badan yang santai. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Sungguhnya ilmu itu didapatkan dengan mempelajarinya. Tidak ada orang dilahirkan langsung alim. Tapi harus ada upaya, usaha. Dengan upaya dan usahanya ini dia bisa mendapatkan ilmu tersebut. Kata beliau, ablik bi hujjatihim arjih bi kiffatihim. Ya, ini sudah saya terangkan ya. Ini wazan sigha mubalaghah. Fi'il mubalaghah itu ada dua wazannya, ma af'alahu dan af'il bihi. Nah, ini di wazan af'il bihi. Jadi ablik bi hujjatihim, kalau kita terjemahkan, betapa mendalamnya hujjah mereka. Arjih bi kiffatihim, dan betapa beratnya timbangan mereka. Fil fadli, timbangan keutamaan mereka, in kistahum waznan bi ghairihim. Kalau ingin kamu timbang mereka dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi para ulama ini kalau ingin ditimbang kebaikan mereka dengan yang lain, maka sangat berat timbangan mereka. Hujjah mereka sangat mendalam. Hujjah-hujjah mereka sangat mendalam. Dan inilah kondisi para ulama rahimahumullahu taala. Baik. Sudah jam 10:32. Kita istirahat dulu 15 menit. Insyaallah taala tepat jam 10:45 kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.